dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Dan akan rugi seorang hamba apabila umurnya kosong dari empat sifat tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengisi sisa umur ini, mengisi waktunya untuk beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ikhwana fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Insyaallah pada kesempatan ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-38, bab qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu bitawhud wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60 dan yang seterusnya, yaitu berkaitan dengan adanya manusia yang menyangka dirinya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, kitab, dan apa yang diturunkan kepada orang yang sebelumnya, ternyata menginginkan untuk berhukum dengan tauhid. Sedangkan mereka telah diperintah untuk mengingkari tauhid. Akan tapi setan telah menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya, kita telah menjelaskan tentang konsekuensi dari tauhid, dari syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di antara konsekuensi dua kalimat syahadah adalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan, berhukum dalam segala urusan hidupnya, dalam perkara hidupnya, baik urusan agama, urusan dunia, dalam permasalahan perselisihan harta dan yang lainnya. Maka orang yang bertauhid senantiasa menginginkan berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum, berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa kitab dan sunnah, ini hukum yang paling adil, hukum yang paling baik. Karena Allah yang menurunkan hukum ini, dan Allah yang paling tahu apa yang menjadikan kemaslahatan baginya, bagi hambanya apa. Dan Allah yang Maha Adil. Maka orang yang bertauhid yakin itu, bahwasanya berhukum dengan hukum Allah itu adalah penuh keadilan dan akan mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang ingin berhukum dengan selain hukum Allah, yaitu hukum tauhid, maka ini bukan orang yang beriman, bukan orang yang mengamalkan konsekuensi tauhid, syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Insyaallah pada malam ini kita akan mencoba membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu cucu dari pengarang kitab Tauhid, dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Usair rahimahullahu ta'ala, qala Al-Aimad Ibnu Katsir, wal-ayah dhammatun liman adala minal kitabi was-sunnah wa tahakama ila ma siwahuma minal batil wa huwal muradu bitauhid hahuna. Berkata Al-Imad, yaitu Ibnu Katsir, dalam tafsirnya yang masyhur dengan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, dan ayat ini, yaitu ayat yang tadi kita baca dalam surah An-Nisa ayat ke-60, mencela siapa saja yang berpaling dari kitab dan sunnah, lalu berhukum dengan atau kepada apa yang selain kitab dan sunnah, berupa kebatilan. Maka apa saja yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu batil. Walaupun manusia menghias-hiasi dengan berbagai macam hiasan, menamai dengan berbagai macam nama-nama yang indah, dan mengistilahkan dengan istilah-istilah yang menarik, tapi apa saja yang menyelisih kitab dan sunnah itu batil. Terus yakin seorang yang beriman. Wa huwal murad bitauhid. Dan ini yang dimaksud dengan tauhid di sini. Yaitu mereka menginginkan berhukum dengan tauhid. Yaitu berpaling dari kitab dan sunnah, malah menginginkan berhukum dengan selain kitab dan sunnah. Hukum apa saja selain Al-Quran dan Sunnah, yang bertentangan tentunya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu hukum tauhid. Apapun namanya, apapun istilahnya, pokoknya hukum siapa saja yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu hukum tauhid. Tauhid dari toho, yaitu melampaui, tuhyan. Lalu apa makna tauhid? Beliau menyebutkan wa taqaddama ma zakarahu al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi haddihi litauhid, dan telah disebutkan di depan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya beliau telah mengutip, maksudnya perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam mendefinisikan tauhid. Dan definisi beliau ini dikatakan definisi yang sangat bagus. Apa itu? Kata beliau, wa annahu kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Tauhid ini adalah semua, apa saja yang hamba itu melampaui batasnya, berupa diibadai atau diikuti atau ditaati. Definisi ini dijelaskan oleh para ulama, definisi yang sangat bagus, karena beberapa makna tauhid yang disebutkan oleh para ulama itu masuk dari definisi ini. Bahkan disebutkan sebagai sebagian salaf, bagaimana mereka menyebutkan tauhid adalah ma'ubida min dunillah. Bahkan mereka mengatakan tauhid adalah ma'ubida min dunillah. Tauhid adalah apa yang disembah selain Allah. Masuk dalam definisi ini. Ada yang mengatakan tauhid adalah syaitan. Masuk dalam definisi ini. Yang mengatakan tauhid adalah kuhan. Masuk dalam definisi ini. Maka dikatakan ini definisi yang sangat bagus. Istilahnya jami dan mani, mencakup seluruh makna tauhid dan mengeluarkan yang bukan makna tauhid, yaitu seluruh atau semua apa saja yang hamba melampaui batas, batasnya hamba. Siapa itu hamba? Seluruh manusia dan jin itu hamba. Karena mereka diciptakan untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jin dan manusia sebenarnya hamba. Abdun. Lah batasnya hambalah beribadah. Ini batasannya hamba. Mengikuti dan menaati, ini batasan hamba. Mereka diciptakan adalah untuk beribadah pada Allah, lalu mengikuti Rasul Allah atau mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menaati Allah dan Rasulnya. Ini hamba, ini batasan hamba. Lah kalau ada hamba diibadai berarti melampaui batas. Siapapun wujudnya, siapapun adanya, kalau sampai ma'bud diibadai berarti dia telah melampaui batas. Ini tauhid. Diibadai dengan berbagai macam makna ibadah. Bisa sujud, disujudi, atau mungkin dicintai melebihi pada Allah, atau seperti cintai pada Allah. Ini termasuk ibadah. Jadi mencintai hamba seperti cintanya pada Allah masuk dalam makna ini, melampaui batas. Hamba itu tabi, mengikuti, diperintah untuk mengikuti, lalu dia diikuti, Aini. Melampaui batas. Yaitu diikuti bukan lagi mengikuti Allah dan Rasulnya. Adapun seorang diikuti karena mengikuti Allah dan Rasulnya, ini enggak melampaui batas. Diikuti seorang karena dia mengikuti, mengamalkan sunnah, dia mengikuti sunnah, lalu diikuti orang lain. Ini bukan melampaui batas. Karena hakikatnya adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Begitu juga ditaati yang melisih syariat Allah. Ini tauhid. Dari definisi ini maka Ibnu Qayyim mengatakan at-tawahid katsirun. Ini. Tauhid itu banyak. Ya siapa aja yang seperti itu tauhid. Orang dicinti ibadai sampai orang sujud padanya, kalau datang harus sujud kepadanya. Tahu atau ruku kepadanya. Tahu biasanya ini ada pada kelompok-kelompok thariqah dan yang sejenisnya. Terjadi yang sama itu dalam mencintai gurunya sampai melampaui batas, sampai sujud di hadapannya. Banyak. Adapun ditaati atau diikut, ditaati biasanya itu penguasa, umumnya biasanya sampai melampaui batas, sampai yang di sisi syariat ditaati. Atau orang-orang yang memposisikan seperti penguasa. Sehingga ketika ada orang lain tidak menaati, diancam. Tidak mengikuti, ada konsekuensi. Allahul musta'an. Bahkan pernah ada keputusan dari seorang ustad atau beberapa ustad, tapi enggak di sini, jangan disangka di sini. Lalu ada sebagian ikhwan mengatakan keputusan itu kan bukan wahyu, murka itu yang meributkan. Betul enggak? Keputusan bukan wahyu. Betul, sangat betul sudah. 100 sudah kalau itu. Ada yang Iwan mengatakan keputusan itu kan bukan wahyu, murka, fatan katanya gitu. Berarti maksudnya apa? Wahyu. Sampai semacam itu. Allah musta'an. Masalah kalau setiap keputusan itu harus ditaati. Siapa yang tidak menaati keputusan, awas keputusan berikutnya. Hakim yang resmi saja enggak seperti itu. Setelah putuskan sudah, mukul palu sudah, mau naik banding silakan. Enggak pernah hakim itu langsung ancam kalau enggak mengikuti pesan saya, awas tuh nanti. Akan diperberat lagi. Enggak, sudah. Sudah mukul palu ya sudah, selesai urusannya. Dia mau naik banding mau enggak urusannya dia sudah. Dia sudah selesai urusannya menghukum. Ini malah hakim juga bukan, penguasa juga bukan, tapi melampaui batas. Allahul musta'an. Enggak ada naik banding lagi. Karena yang di atasnya diancam, awas nanti kalau meneruskan yang lain. Allahul musta'an. Kejahatan yang sangat memprihatinkan. Dan hampir ya bukan semuanya, mayoritas atau banyak orang yang mendukungnya, wala'iyadu billah. Allahul musta'an. Saya enggak berani mengatakan tauhid, tapi melampaui batas sudah. Nah. melampaui batas. Dan sebagian yang mengatakan keputusan kan bukan wahyu, mengatakan fatan katanya gitu. Berarti maksudnya apa? Wahyu kan? Allah. Ulis berbuat sewenang-wenang. Tapi Allah Maha Adil. Ada waktunya insya Allah. Allah akan membalas. Imma di dunia, imma di akhirat. Kembali di sini. Ada sebagian hamba, Allah musta'an, melampaui batas sikapnya. Ingin diikuti, melampaui sampai dalam segala hal. Ingin ditaati sampai dalam segala hal. Maka kata beliau, at-tawahid katsirun. Kalau sampai dikritik, kalau memutuskan enggak benar, oh marah. Ada yang pernah mengatakan hakim yang warok, disebutkan gitu aja, begini-begini, murka nih. Kami dianggap apa ini? Allah musta'an. Allah musta'an. Sedangkan kita itu hamba Allah. Kita diciptakan untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang penguasa yang sah saja itu sebagai hamba Allah. Dia harus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hakim yang resmi saja itu harus berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih bukan penguasa, bukan hakim. Hanya paling sebagai ustad atau da'i. Karena melampaui batas melebihi. Orang lain harus tunduk kepadanya. Orang lain harus taat kepadanya. Orang lain harus mengikutinya. Siapa yang tidak mengikuti, awas akan ada peringatan. Allahul musta'an. Waru'usuhum khamsah, kata beliau. Memang tauhid itu banyak. Cuma gembongnya, ini gembongnya ada lima. Tokoh-tokohnya atau gembongnya lah, bukan tokoh lah. Tauhid kok tokoh, gembong. Gembong sama dengan tokoh enggak? Gembong apa gembong? Tokoh ya? Tadi kurang jelek ya. Ya kalau tauhid ya dengan tokoh lah. Gembongnya gitu aja sudah. Pertama iblis. La'anahullah kata beliau, kata Ibnu Qayyim. Ini sudah gembong-gembongnya tauhid. Karena inti kesesatan, inti kesyirikan kembalinya ke ini. Yang kedua, man'ubida wa huwa radin. Orang yang diibadahi dan dia ridho, dia senang. Orang datang kepadanya nunduk-nunduk, orang daripadanya sujud, dia senang. Ini tauhid. Dan termasuk ibadah ketaatan. Yang melebihi dari melampaui batas. Ini termasuk. Taat dalam maksiat diikuti, ditaati dalam kemaksiatan dan dia ridho. Ini ibadah. Yang ketiga, tauhid yang ketiga yang termasuk gembongnya tauhid. Wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Orang yang mengajak manusia untuk beribadah pada dirinya. Kalau tadi diibadah dia enggak ngajak, tapi orang beribadah padanya dia ridho, dia senang. Wah, oh, ini murid bagus ini. Kalau datang bersujud umpamanya. Ini ikhwan yang masya Allah. Atau ini Murid yang masya Allah, nah, baunya dia senang. Ya, kalau yang ini ngajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya, untuk mencintai dirinya melebihi daripada pada Allah atau sama dengan Allah. Nah, ini tauhid, gembongnya tauhid. Dan kalau sampai tidak beribadah padanya, bicara sebagai orang yang bermasalah. Wah, dia itu memang masakil. Bahkan anak pernah dengar ada sebagian ustadz bangga kalau di pondoknya enggak pernah ada yang menentangnya, katanya. Bangga dia. Yang kurang lebih ya, ini maknanya, persisnya saya lupa. Kalau saya di pondok saya enggak ada yang berani menentang saya. Coba. Lalu pondok itu kekuasaan apa-apa? Pondok itu tempat untuk beribadah, untuk mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu pondok. Namanya ma'had, pondok, madrasah, atau apa saja, itu tempat untuk belajar ilmu agama, mengajarkan tauhid dan sunnah dan mengamalkannya. Silakan, yang bisa, yang punya ilmu, silakan mengajarkan sesuai dengan kemampuannya. Yang belum punya ilmu, belajar ilmu dan masing-masing mengamalkannya. Yang ngajar dan yang makan sama-sama dapat pahala, sama pahalanya. Sama pahalanya. Bangga kalau di pondoknya enggak ada yang berani menentang. Tapi sekarang enggak tahu, mungkin banyak yang menentang sudah. Karena Allah takdirkan lain. Allah yang Maha Kuasa di alam ini, bukan dirinya. Yakin itu. Allah al-musta'an. Yang ke berapa? 4. Wa man hakama bihoi rima anzalallah. Yang keempat, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dan ini tauhid. Dan yang terakhir, wa manidda ilmal ghaib. Dan orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Ilmu haib ini mencakup dua, yang telah terjadi masa lalu. Umpamanya, ceritakan masa lalu. Atau yang akan datang. Kadang-kadang sebagian orang, Allah musta'an, nanti sebentar akan kelihatan, coba. Ilmu haib bagaimana? Sebentar lagi kan kelihatan nanti. Bahkan kadang-kadang menghukumi orang hatinya. Fulan itu enggak takut kepada Allah. Coba. Khosyah itu di hati. Fulan enggak ikhlas katanya. Allah al-musta'an. Nah, mengaku ilmu haib. Ini tauhid loh. Orang ngaku ilmu haib loh. Allah al-musta'an. Ini aneh-aneh. Kalau ini menimpa di kalangan salafiyun, musibah besar ini. Ada orang ngaku ilmu haib. Fulan itu enggak takut kepada Allah itu. Fulan itu enggak ikhlas dalam berdakwah. Allahul musta'an. Siapa yang tahu hatinya manusia? Sedangkan Umar mengatakan hukumi manusia zahirnya. Umar itu foto. Yang setan takut kepada beliau. Kita itu Allah al-musta'an. Tahu dari mana yang haib. Tidak ada sebagian orang mengaku mengetahui yang haib. Bahkan ada sebagian mereka bangga. Alhamdulillah. Beberapa orang yang kita sikapi sekarang sudah menyimpang. Dia kalau sebabnya punya dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah bersyukur. Bukan malah alhamdulillah. Kalau menyimpang seorang sebab dia, bukankah al-mutasabbib kal-mubashir? Bukankah orang yang menjadi sebab seperti orang yang mengamalkan? Allahul musta'an. Bangga. Wal'iyadu billah. Ini hati-hati. Kita enggak tahu hatinya manusia dan kita tidak tahu akan terjadi nanti. Dan kita enggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala ilmul hayy. Kita enggak tahu hatinya manusia seperti apa. Apakah dia takut pada Allah atau tidak? Dia ikhlas atau tidak? Kita enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hatinya manusia. Maka ketika ada seorang ngasih hadiah paha kambing, beliau terima. Enggak tahu dalam hatinya berniat ingin meracun, enggak tahu Rasulullah sallallahu alaihi kok sebagian manusia kadang-kadang mengaku mengetahui yang gaib. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ini. Karena ini penting ini masalah ini. Jangan sampai terjatuh sebagian salafiyun atau yang mengaku salafi dalam hal semacam ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.